Bagaimana ulama ahli sunnah membedakan antara nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya? Dari sebuah nas, misalnya dalam hadis di Bulughul Maram dari Anas, yang kesimpulannya, pendalilannya, inna Allah huwal musa'ir, al-qabit, al-basit, al-raziq. Ya, dari nas ini, al-muhakkikin dari para ulama ahli sunnah di masa ini, mereka menetapkan bahwa al-musa'ir itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mendengarkan dari Syekh Muqbil rahimahullah, dari Syekh Shalal Fauzan, dan juga seingat saya pernah baca dari Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya.